tanyakan sapu rasa untukku. Setiap hari kita berdoa, semoga kita sanggup baku jaga. Jangan hiraukan dong yang tersuka, tutup mata juga telinga. Anggap saja dunia tong punya, cukup senyum dengar cerita. Karena ada kau yang buat senyum. Tiga kata bosan, I love you, itu juga Tuhan tahu.